Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuk ke bab yang ke-71 dari kitab Al-Wudu. Dan di bab yang ke-71 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah babnya dengan bab la yajuzul wudu bin nabid walal muskir, bab tidak diperbolehkan berwudu dengan menggunakan air nabid. Air nabid itu air yang dicampur dengan buah-buahan. Orang-orang Arab biasa mereka buat minuman yang terbuat dari kurma atau dari zabib, itu kismis atau yang semisalnya. Mereka masukkan kurma tersebut atau kismis tersebut ke dalam air agar nanti airnya sarinya menjadi sari manis, sari buah-buahan. Terkadang mereka letakkan berapa lama dengan tanpa dimasak, dan terkadang mereka rebus air tersebut. Dan tentunya itu minuman yang halal, yang baik. Hanya saja kalau dibiarkan dalam tempo waktu yang lama, itu bisa menjadi muskir, bisa menjadi minuman yang memabukkan. Oleh karena itu Nabi SAW kalau beliau membuat minuman dari bahan seperti tadi, biasanya beliau minum sampai hari ketiga. Setelah hari ketiga, imma sebelumnya beliau berikan kepada yang membutuhkan, kalau tidak beliau buang setelah berlalu hari ketiga. Karena biasanya menjadi khamar, setelah melalui hari ketiga menjadi khamar. Jadi Nabi baik sebelum menjadi khamar ataupun terlebih lagi setelah menjadi khamar tidak boleh digunakan untuk berwudu. Air yang digunakan berwudu adalah al-ma al-mutlak, air yang murni. Adapun kalau sudah bercampur seperti nabi, atau kalau kita sudah dicampur dengan teh, air kopi, air susu, itu semuanya bukan ma mutlak tapi ma al-muqayyad, yang mana ma yang bukan mutlak tadi hukumnya suci tapi tidak mensucikan, boleh diminum tapi tidak sah digunakan untuk berwudu. Walal muskir, tidak pula dengan minuman yang memabukkan. Tadi Nabi terkadang tidak memabukkan, itu minuman yang baik, dan kalau disimpan di waktu yang lama bisa memabukkan, muskir. Maka hukum yang lain juga sama, minuman memabukkan tidak boleh digunakan untuk alat berwudu. Kata beliau, kata Al-Hasan wa Abu'l-Aliyah, Al-Hasan al-Basri dan Abu'l-Aliyah, Rufai ibn Mihran al-Riyahi menghukumi hukumnya makruh. Wa qala Atha, dan Atha ibn Abi Rabah berkata, atayammum ahabu ilayya minal wudu bin nabid wal laban, bertayammum lebih aku cintai daripada berwudu dengan menggunakan air nabid atau air susu. Dan sudah kita ketahui dan tadi disebutkan bahwasanya tidak diperbolehkan dan tidak sah wudunya berwudu itu dengan air mutlak. Dan kalau tidak mendapatkan air selain air nabid atau air susu atau air yang sudah dicampur, maka Allah pun telah menetapkan hukum bagi yang tidak mendapatkan air berwudu dengan atau bersuci dengan cara bertayamum. Wa in kuntum safar, wa in kuntum mardha aw ala safar lan tajidu ma fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika kalian dalam keadaan sakit atau sapa dan tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci. Jadi tayamum merupakan cara bersuci ketika tidak didapatkan air. Adapun an-nabid ataupun laban ataupun air-air campuran yang lainnya tidak bisa dipakai untuk alat bersuci. Dan dalam hal ini boleh menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, qala haddatsana Ali bin Abdullah al-Madini, qala haddatsana Sufyan, Sufyan bin Uyainah, qala haddatsana Az-Zuhri, Yusuf Az-Zuhri, siapa namanya? Hasan bin Muhammad bin Muslim, an Abi Salamah wa Abu Salamah ibn Abdurrahman bin Auf, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu sharabin askar fa huwa haram. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap minuman yang memabukkan maka hukumnya haram. Dan juga kita lihat kullu muskirin khamr, setiap minuman yang memabukkan adalah khamr, dan khamr hukumnya haram. Qaliluhu wa kathir, sedikit atau banyak minuman yang memabukkan hukumnya haram dan tidak boleh dipelihara. Nabi SAW dan para sahabatnya ketika turun ayat tahrimu khamr, haram yang keras, mereka semuanya langsung menumpahkan dan membuang minuman-minuman keras yang ada pada mereka. Mereka musnahkan semuanya, tidak ada yang memeliharanya atau memanfaatkannya untuk hal-hal yang lain. Mereka musnahkan minuman keras tersebut. Begitu pula ketika seorang tidak mendapatkan air untuk berwudu kecuali al-khamr, minuman keras yang sebisanya, maka tidak berwudu dengan minuman keras. Minuman keras dimusnahkan. Dan Allah telah memberikan petunjuk kepada kita dengan at-tayammum, bertayammum. Kemudian di bab berikutnya, bab yang ke-72, bab ghusl mar'ah abaha ad-dam an wajhi, bab seorang wanita membersihkan atau mencuci darah dari wajah ayahnya. Ini kisah Fatimah radhiyallahu taala anha. Tatkala ayah beliau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka di perang Uhud, maka beliau membersihkan luka ayahnya, bersihkan darah dari wajah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka disebutkan sebagian potongan dari kisah tersebut. Wa qala Abu al-Aliyah imsahu ala rijli fa innaha maridah. Dan athar Abu al-Aliyah, atau sudah kita lihat namanya Rufai ibn Mihran al-Riyahi, seorang ulama di kalangan tabi'in, beliau berkata ketika berwudu dan salah satu kakinya sakit tidak bisa dibasuh, beliau berkata imsahu ala rijli, katanya usaplah kakiku ketika dibantu untuk berwudu. Fa innaha maridah, sungguhnya kaki tersebut dalam keadaan sakit, tidak bisa dibasuh dengan sempurna seperti biasanya ketika berwudu. Di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya kakinya dalam keadaan ma'subah, dibalut, luka dibalut. Maka ketika dibantu berwudu diminta untuk diusap bagian luka yang terbalut tersebut. Dan dalam hadis ini beliau menyebutkan hadis Salim bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu taala an, qala rahimallahu taala haddatsana Muhammad sallam, qala akhbarana Sufyan bin Uyainah عن أبي هازم أبو هازم سلم دينار أنه سمع سهل بن سعد الساعدي وصله الناس وما بيني وبينه أحد بأي شيء دوري جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يجيء بترسه فيهما وفاطمة تغسل عن وجه الدم فأخذ حصير فأحرق فهشي به جرحه. Hadis yang telah kita lalu di Sahih Bukhari, kisah perang Uhud. Dan di sini Abu Hazim sama Dinar, beliau meriwayatkan bahwasannya seorang sahabat yang mulia, Sa'id bin Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau ditanya. Dan ketika ditanya, kata Abu Hazim, "Wa ma baini wa bainu ahad." Pada saat itu aku dalam keadaan hadir, benar-benar menyaksikan pertanyaan tersebut. Orang tadi bertanya kepada Sa'id bin Sa'd, "Bi ayyi syai'in duwiya jurhun Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Dengan apa diobati luka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Luka tatkala perang Uhud. Maka Sa'id bin Sa'd al-Sa'idi menjawab, "Tidak ada seorang pun yang lebih tahu. Tidak tersisa orang yang lebih tahu dengan hal tersebut dariku. Untuk sekarang ini aku orang yang paling tahu dengan apa Nabi SAW diobati tatkala terluka." Kata beliau, tatkala Nabi terluka, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala menuntun Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Fatimah radhiyallahu anha, yaji'u bitursih fihima, beliau datang membawa air dengan menggunakan turs, dengan menggunakan perisai beliau, membawa air untuk membersihkan luka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Fatimah taghsil an wajhi dam, dan Fatimah istri Ali bin Abi Thalib sekalipun Nabi sallallahu, beliau yang membersihkan darah dari wajah Nabi sallallahu, dari luka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita lalui luka nusan ketika dibersihkan dengan air bukannya berhenti, tapi darahnya terus mengalir. Maka Ali bin Abi Thalib, atau diambilkan oleh Nabi SAW hasirun fa'uhrik, diambilkan tikar atau sejenisnya, kemudian dibakar, kemudian fahushya bihi jurhu, kemudian tempat luka Nabi SAW diolesi dengan abu bakaran tikar tersebut. Ketika diberi abu tadi, maka lukanya, darahnya langsung berhenti, tidak mengalir lagi. Ini kisah Nabi SAW ketika beliau terluka di padang Uhud. Yang mengobatinya atau yang bersihkan luka adalah putri beliau, Fatimah radhiyallahu anha, dibantu oleh suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga di hadis ini kita bisa melihat bagaimana khidmah seorang putri atau seorang putra kepada ayahnya. Dan itu merupakan kewajiban seorang putra untuk mengkhidmat ayahnya, terlebih ketika ayahnya dalam keadaan lemah atau membutuhkan bantuan. Fatimah radhiyallahu anha, satu-satunya putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putri yang paling dicintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita bisa lihat bagaimana perhatian Fatimah dengan ayahnya, dengan ayahnya. Bahkan di akhir hayat Nabi SAW, ketika Nabi masih sehat, tatkala diberitahukan bahwasanya sudah ada tanda-tanda ayahnya meninggal, Fatimah radhiyallahu anha menangis dengan tangisan yang sangat luar biasa. Menangis dikarenakan sedih. Sedih mendengar ayahnya dikabarkan dah meninggal. Sudah ada tanda-tanda ayahnya mau meninggal. Kemudian ketika diberitahukan dengan berita yang kedua, bahwasanya Nabi berkata kepada beliau, "Ala tardain antakuni sayyidat ahli jannah?" Maka Fatimah merasa berbahagia dengan kabar tersebut. Syahidnya Fatimah sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di sini Fatimah, beliau mengkhidmah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sakit, terluka di perang Uhud. Dan sekali lagi, kewajiban seorang putra terhadap orang tuanya, mengkhidmah orang tuanya. Dan sini juga kita bisa memfaedah tentang bagaimana bahagianya seorang orang tua yang memiliki anak yang soleh atau soleha. Anak-anak yang soleh dan soleha akan menjadi qurratu a'yun, menjadi penyejuk hati untuk orang tuanya, selalu hadir tatkala orang tuanya membutuhkannya. Wa nasallatu min fadlih. Nah, sudah kita ketahui Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang ibadur rahman, di antara doa mereka adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian materi kita di kitab Al-Jami'us Sahih Mimma Laysa Fi Sahihain. Dan pada pertemuan terakhir kita ambil materi yang berkaitan dengan keutamaan orang yang menghafal hadis dan menyampaikannya seperti yang ia dapatkan. Terakhir dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, begitu pula hadis An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma. Nabi bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a mi haditsan fa hafidhahu hatta yuballighahu." Semoga Allah Subhanahu menjadikan cahaya bagi seorang yang mendengar dariku hadis, kemudian dia menghafalkannya. Dia menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana dia menyampaikan hadis tersebut. Dan selanjutnya beliau menyebutkan bab yang ke-114, Al-Haqa'iq Syar'iyyah Muqaddamatun Al-Haqa'iq Lugawiyyah. Hakikat syar'iyyah, istilah syar' itu didahulukan daripada hakikat lugawiyah, dari istilah bahasa. Karena seperti kita ketahui dalam pelajaran-pelajaran baik fikih atau yang lainnya, di sana ada istilah-istilah lugawiyah, ada istilah syariah. Misalnya as-salah yang beribadah badaniyah yang paling agung. As-salah secara bahasa maknanya ad-du'a. Doa dikatakan salat. Akan tetapi secara syarah, ketika kita diperintahkan wa'aqimus salah, maka maknanya salat adalah ibadah ma'rufah. Ibadah ma'rufah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan assalam. Itu as-salah. Begitu pula as-siyam. Siyam secara bahasa mana al-imsak. Dan secara istilah sudah kita ketahui, menahan makan, minum, dan juga jiman, pembatal-pembatal saum dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Dan di sini kata beliau rahimahullah ta'ala, hakikat syariah, istilah syara itu muqaddamah, didahulukan daripada istilah bahasa atau urf. Qala al-Imam Abu Ya'la rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, qala haddatsana Abu Khalid al-Ahmar an Hisham an Ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ta'udduna ar-raquba fikum? Qalu alladhi la walada lah. Qala la, bal alladhi la farata lah. Perhatikan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, ma ta'udduna ar-raquba fikum? Apa yang kalian ketahui tentang makna ar-raqub? Siapakah orang yang raqub di antara kalian atau menurut kalian? Maka para sahabat menjawab sesuai dengan apa yang mereka biasa gunakan tentang makna ar-raqub. Kata para sahabat, ar-raqub alladzi la walada lah. Kata mereka radhiyallahu anhum, yang namanya raqub adalah orang yang tidak memiliki anak. Dan seandainya dikaruniai anak, anak tersebut pun meninggal. Itu namanya raqub. Sehingga orang yang raqub tersebut selalu ditimpa dengan kesedihan, al-huzn. Tidak diberi putra, dan kalau diberi putra pun meninggal. Sehingga hidup dengan tanpa anak. Maka Nabi SAW mengatakan, lah, katanya ar-raqub yang sebenarnya itu bukan yang tidak diberi karunia anak, bukan pula yang ketika diberi karunia putra, putranya meninggal. Tapi ar-raqub la baliladila faratolah. Yang namanya ar-raqub adalah orang yang tidak memiliki anak yang mendahulinya. Yang tidak memiliki anak yang meninggal di waktu kecil. Dan sabda Nabi SAW, yang disebutkan di sini merupakan bentuk ta'azi dan juga bentuk hiburan bagi para sahabatnya dan bagi umatnya yang ditinggalkan wafat oleh putra-putranya. Bahwasanya anak-anak yang mendahulinya meninggal di waktu kecil, itu kelak pada hari kiamat anak akan menjadi farad. Itu akan mendahulinya dan akan memberikan syafaat untuknya, untuk memberikan syafaat untuknya. Sehingga sudah kita lihat di Sahih Bukhari tentang keutamaan orang yang wafat tiga anak qabla al-hidd, sebelum mencapai usia bulug. Nabi SAW mengatakan bahwasanya wanita yang ditinggal wafat oleh putranya qabla al-bulug, sebelum putranya mencapai usia balig, itu akan terjaga dari adab neraka. Kemudian sahabat, sebagian sahabat bertanya, wasnan ya Rasulullah, bagaimana dengan dua ya Rasulullah? Katanya dua anak sama, bisa mengalir seorang dari adab neraka. Itu farad, itu farad. Dan di sini sekali lagi bisyarah, kabar gembira. Dan ini juga seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa asa an taqrau syai'a wa huwa khairul lakum. Terkadang kalian membenci suatu perkara, padahal perkara yang kalian benci itu baik untuk kalian. Dan kalau kita mau memperhatikan dan mau merenungkan hikmah-hikmah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan pada kita, kita akan mendapatkan bahwa di balik apa yang Allah tetapkan, sekalipun terkadang membuat berat kita dengan berupa musibah, itu pasti di baliknya ada hikmah. Ada hikmah yang sangat besar. Di antaranya ketika seorang diberi karunia putra kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini musibah. Musibah. Nabi Saddam ketika putranya Ibrahim yang masih belasan bulan meninggal, beliau menangis, meneteskan air matanya dan hatinya sedih. Sampai ketika sebagian sahabat menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah engkau menangis? Maka Nabi mengatakan, innal qalba yahzan wa innal aina tadma wa la naqulu illa ma yurdi rabbana azza wa jalla. Hati merasa sedih dan air mata atau mata meneteskan air matanya. Akan tetapi kita tidak mengatakan kecuali apa yang diridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bi filaqika ya Ibrahim la mahzunun. Kata Nabi, sungguhnya dengan perpisahan dengan wahai Ibrahim, putra beliau yang masih kecil, sungguh kami merasa bersedih. Tetapi sekali di balik ujian tersebut pasti ada hikmahnya. Dan di antara hikmah orang yang ditinggalkan wafat oleh putra yang masih kecil, itu putranya akan menjadi farad, akan memberikan syafaat untuknya pada hari kiamat, dan akan menjadi penghalang dari adab neraka, dari adab Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini pun syahidnya ar-raqub itu sudah menjadi istilah syara. Ar-raqub adalah seorang yang tidak memiliki anak yang meninggal ketika anaknya masih kecil, ar-raqub. Dan Nabi sama juga dengan pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu istilah syara itu didahulukan daripada lughah, bahasa atau uruf. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab sesuai dengan apa yang biasa mereka gunakan dalam bahasa mereka. Para sahabat mengatakan, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Kata para sahabat, orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang, dirham atau uang dari perak, wala mata, dan tidak memiliki harta. Maka Nabi SAW menjawab, al-muflisu min ummati man yati yawm al-qiyamah bi salatin wa sadaqatin atau wa sawmin wa sadaqah wa yati wa qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mal hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayuta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi hatta idha faniyat hasanatuhu qabla nuqda ma'alihi ukhidat min sayi'atihi thumma turiha finnar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang bangkrut dari umat adalah orang yang kelak pada kiamat membawa pahala salat, pahala siam, pahala sedekah. Akan tetapi dia melakukan berbagai macam kezaliman. Dia memukul si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, mencaci maki si fulan. Kemudian orang yang tersebut diberikan kepadanya pahala-pahala yang dia miliki, yang ini diberi pahala darinya, yang ini diberikan pahala darinya. Sampai ketika pahalanya sudah habis, tinggal kejelekan orang yang dizalimi dibebankan kepadanya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Itu orang yang bangkrut secara hakiki. Dan kalam seperti ini, istilah seperti ini, bisa kita dapatkan lebih banyak lagi seperti istilah miskin dan istilah-istilah yang lainnya. Kata Nabi SAW, "Laisal miskin alladhi tarudhu tarudhu al-luqmatu wa luqmatan aw tamru tamratan, walakin miskin alladhi la yuftanu lahu atau la yas'alun fa yaqumu fa la yas'alun nas fa yaqumu fa yas'alun nas wa la yuftanu lahu." Kata Nabi SAW, bukanlah orang yang miskin itu orang yang dia kembali ketika diberi satu suap atau dua suap makanan atau satu biji atau dua biji kurma. Akan tetapi al-miskin adalah orang yang dia butuh tapi tidak pernah terlihat oleh orang lain. Dia tidak pernah meminta sehingga diberi oleh orang lain, bahkan tidak terlihat bahwasanya dia orang yang butuh. Dan ini maknanya bahwasanya orang yang tidak memiliki apa-apa yang meminta-minta itu orang miskin. Akan tetapi orang miskin itu masih dilihat oleh orang lain. Di sana ada orang-orang miskin, orang yang membutuhkan, yang mereka menjaga kehormatan mereka, yang lebih pantas untuk diperhatikan oleh kita. Maksudnya kita jangan sampai lalai dari orang-orang yang miskin yang menjaga kehormatan mereka, lebih pantas untuk kita perhatikan. Ini istilah-istilah syariah muqaddam ala haqaiqul lugawiyah. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.